apakah curiga? Aku jadi curiga. Seringkali kau buat alasan, terlambat pulang karena banyak pekerjaan. Katanya kau rapat, katanya kau lembut. Mengapa aku selalu percaya? Di dompetmu aku temukan sepucuk surat cinta. Di sakumu ada karcis binaria. Di mobilmu aku temukan sapu tangan wanita. Satu nama terukir di sana. Lambat pulang.